kadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, kadang boleh saja. Kalau ada tentunya, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, kadang boleh saja. Kalau ada tentunya. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada.